لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله Umar bin Abdul Aziz mendapatkan tampuk kepemimpinan dengan cara diberi, dengan cara pengangkatan dari khalifah sebelumnya. Dalam keadaan Umar bin Abdul Aziz tidak meminta dan tidak mengharap-harapkannya seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang terkait dengan seorang yang memegang jabatan dengan cara meminta-minta jabatan, maka orang tadi tidak akan dibantu oleh Allah. Namun jika jabatan itu datang tanpa dia memintanya, maka dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat seorang berambisi kepada jabatan, bukti kalau dia ada niatan-niatan duniawiyah yang akan dia dapatkan nantinya ketika sudah duduk di atas kursi jabatan. Apakah harta yang akan dia dapat atau perkara-perkara lain dari perkara dunia akan dia dapat dengan dia ambisi kepada jabatan. Umar bin Abdul Aziz seorang yang sangat zuhud, yang tidak gumunan kepada dunia, seorang yang hatinya tidak tergantung dengan kemewahan harta dan kedudukan. Beliau meskipun menjadi seorang khalifah, beliau setiap hari kebutuhannya hanya mengambil 2 dirham. 2 dirham itu uangnya sedikit sekali. Padahal beliau sebelum menjadi khalifah, hartanya itu mencapai 50 ribu dinar. 50 ribu dinar. Kalau 1000 dinar saja kurang lebih 4 kilo seperempat emas. Ya berarti kali 50. 4 kilo kali 50. Ya berapa sudah. Hartanya kalau dihitung dengan rupiah enggak tahu berapa miliar. Namun ketika beliau meninggal hanya tersisa 200 dinar. Dari 50 ribu dinar uang emas hanya tersisa 200 dinar. Nah, untuk apa hartanya? Bukan untuk foya-foya. Untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Kadang dari hartanya sendiri, bukan dari harta ya yang mencomot dari Baitul Mal, dari kas negara, bukan, dari uangnya sendiri. Dulu kebiasaan penguasa-penguasa didatangi oleh para penyair, para pujangga. Yang tujuan dari para pujangga ini, mereka memuji-muji penguasa untuk mendapatkan apa? Ya, segepok uang. Ketika Umar bin Abdul Aziz ya, menjadi khalifah, para pujangga-pujangga datang. Para pengawalnya mengatakan bahwa, atau orang yang dekat dengannya mengatakan bahwa di luar sudah banyak orang menunggu kamu untuk dibukakan pintu. Kata Umar, siapa mereka? Ya para bujangga. Kebiasaan-kebiasaan mereka ya, kalau ada penguasa mereka datang ya muji-muji, kemudian mereka minta segepok uang. Umar tidak mau. Kemudian diingatkan ya bahwa mereka banyak sekali. Maka diizinkan satu orang masuk. Diizinkan masuk, maka sama Umar bin Abdul Aziz diberi dari uangnya sendiri, bukan dari kas negara, ya. Setelah itu penyair yang istilahnya ini mungkin perwakilan memberitahu, kalian sudah enggak ada harapan ya untuk bisa masuk, ya, meminta-minta pada khalifah. Nah, dia sendiri yang istilahnya pimpinannya ya cuma dapat ya sedikit, ya. Artinya Umar bin Aziz ingin merubah pola yang tidak becus dari sebagian penguasa sebelumnya yang harta itu tuh dihambur-hamburkan untuk orang-orang kayak gini. Orang-orang yang sebenarnya tidak berhak untuk diberi. Kasihan rakyat yang memang berhak menerimanya malah tidak menerimanya, kan. Umar ingin merubah pola yang jelek dari penguasa sebelumnya. Setelah itu para pujangga, para penyair pun putus asa untuk bisa mendapat, masing-masing mendapat sekepok uang dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengingatkan bawahannya untuk tidak berlaku semena-mena kepada masyarakat. Memberi nasihat kepada bawahannya. Ketahuilah kalau kamu mampu untuk menyakiti seorang dari masyarakat, ketahuilah bahwa Allah mampu untuk menyiksa kamu. Allah lebih mampu untuk menyiksa kamu daripada kamu, ya, menyiksa seorang dari masyarakat. Diingatkan penguasa ini dengan, ya, adabnya Allah. Diingatkan bawahannya dengan adab Allah SWT. Diingatkannya karena dia sebagai seorang pimpinan tertinggi berkewajiban mengingatkan bawahannya demi terwujudnya keadilan. Jangan sampai ada dari bawahannya kemudian mendolimi masyarakat, merasa dia punya jabatan kemudian bisa berbuat semena-mena. Ketahuilah bahwa Allah lebih mampu, ya, untuk menghukum kalian, ya, kalau kalian berbuat semena-mena kepada masyarakat. Di antara wasiat yang indah yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, man aktsara dzikral mauti radiya minad dunya bil yasir wa man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima yanfa'u. Barang siapa yang banyak-banyak mengingat kematian, maka dia akan merasa ridho, puas dengan sedikit dari dunia. Dia dapat harta misalnya enggak terlalu banyak, dia syukur, tetap syukur. Karena toh sebanyak apapun akan ditinggal. Sebanyak apapun enggak akan dibawa kalau kita mati. Orang yang senantiasa mengingat-ingat kematian, hatinya tidak akan rakus, hatinya akan tenang. Diberi oleh Allah pemberian walaupun tidak banyak, dia tetap bersyukur. Toh seperti apapun ujungnya semua orang akan mati. Harta enggak akan dibawa. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, barang siapa yang menghitung ucapannya, termasuk dari amalannya, barang siapa yang menganggap ucapan itu termasuk dari amalan, maka dia akan sedikit bicaranya, kecuali sesuatu yang manfaat. Jadi, ucapan itu bagian dari amalan yang dicatat. Ucapan itu ada kalanya bermanfaat bagi kita, ada kalanya enggak manfaat, ada kalanya membahayakan kita. Dan berapa banyak ucapan seperti dikatakan mulutmu harimaumu. Ucapanmu menjadikan kamu terjerat oleh apa? Ya, kejelekan. Hati-hati. Lidah tak bertulang. Tetapi lebih bahaya dari tebasan pedang. Dengan ucapan, ya, satu dua kata bisa memecah belah kesatuan dan persatuan. Dengan satu dua kata seorang bisa untuk, ya, menebarkan api kebencian di tengah-tengah manusia. Hati-hati. Lidah tak bertulang namun lebih bahaya daripada pedang. Umar bin Abdul Aziz ketika kematian datang kepadanya, dikumpulkan anak-anaknya, masih muda-muda, masih kecil-kecil. Karena Umar itu meninggal itu umurnya kurang lebih 40 tahun. Muda, tetapi dia tua ilmunya. Muda, tetapi hebat kebijaksanaannya. Muda, tetapi mampu untuk menggoreskan ya sejarah keemasan. Sampai orang-orang non-muslim pun segan. Sampai apa? Orang-orang non-muslim pun mengakui kehebatan Umar bin Abdul Aziz. Kemakmuran hidup merata, betul-betul merata. Sampai dikatakan binatang-binatang yang liar kayak kucing, anjing pun gemuk-gemuk. Ini diantara pengaruh dari penguasa yang adil. Nah, kalau kucing, anjing-anjing liar pun pada gemuk, apalagi apa? Manusianya. Ini diantara barokah ketika seorang dipimpin oleh penguasa adil. Namun lagi-lagi ada pihak-pihak yang tidak suka dengan orang yang seperti ini, terutama orang-orang yang biasa mengeruk harta secara ilegal, secara tidak sah. Mereka tidak suka dengan kebijakan penguasa yang adil yang membawa kemakmuran untuk masyarakat. Ya, ketika kematian datang pada Umar bin Abdul Aziz, dikatakan bahwa anak-anaknya dikumpulkan. Sempat sebagian orang mencela Umar, wahai Umar, tega ya kamu meninggalkan anak-anak kamu dalam keadaan mereka enggak cukup. Artinya dulu kan kamu orang yang kaya, yang punya lah. Sekarang kamu meninggal anak-anak kamu, ya mau makan apa? Artinya harta yang ditinggalkan sedikit sekali dibanding dengan dulu yang ya sebelum jadi khalifah. Dikumpulkanlah anak-anak. Kata Umar, wahai anak-anakku, bapak kalian akan meninggalkan kalian. Bapak kalian gak meninggalkan apapun yang ya dari dunia ini, kecuali hanya sedikit. Kalau kalian bukan anak-anak yang solih, bapak kalian gak bisa berbuat apa-apa untuk kalian. Kalau kalian adalah anak-anak yang solih, wallahu yatawalla solihin, Allah pasti ya akan membela orang-orang solih. Meninggallah Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan hatinya tenang, dalam keadaan matanya sejuk melihat anak-anaknya tumbuh di atas kesolihan. Tidak terlalu banyak harta yang diwariskan, tetapi Umar cukup berbangga bahwa anak-anaknya tumbuh dalam keadaan solih, dan apa yang menjadi firasat Umar pun menjadi kenyataan. Ketika mereka tumbuh dewasa dan mereka tidak mendapat warisannya banyak, namun mereka tumbuh di atas kesolihan. Semua mereka tumbuh dalam keadaan kecukupan harta, dalam keadaan mereka itu mulia. Setelah ayahnya ya menjadi contoh bagi anak-anaknya untuk hidup sederhana meskipun memiliki jabatan yang tertinggi, untuk hidup sederhana meskipun mereka adalah anak-anak ya anak seorang petinggi negara, dididiknya mereka dengan kesolihan. Dan Umar pun ketika meninggal dalam keadaan sejuk hatinya, karena memang anak-anaknya tumbuh di atas kesolihan. Kalau kalian nak orang-orang yang jauh dari Allah, bapak kalian tidak bisa membela kalian apapun. Namun kalau kalian nak orang-orang yang solih, niscaya Allah lah yang akan membantu menolong orang-orang solihin. Meninggallah Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan beliau telah menancapkan tonggak keadilan di tengah-tengah masyarakat. Beliau meninggal diracun oleh orang yang punya ambisi kedudukan dan harta. Beliau meninggal dalam keadaan didolimi. Semoga Allah merahmati dan menyayangi dan mengampuni Umar bin Abdul Aziz sebagai contoh bagi penguasa yang adil, yang walaupun beliau harus menghadapi kejamnya orang yang zalim yang tega membunuh beliau dengan cara ia meracuni. Radhiyallahu wa rahimah rahimallah Umar bin Abdul Aziz rahmatan wasi'ah. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari ini semua. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.